بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ودليل الخوف قول الله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الخوف معاشر المستمعين عبادة قلبية، مكانها القلب وفزع القلب ووجله، وعبادة لا تصرف إلا لله. والمراد بالخوف الذي هو عبادة ولا يجوز صرفه لغير الله خوف السر، الخوف الباطن الذي في القلب، بحيث يخاف في قلبه من شخص ما بأن يدعي فيه بأنه عنده قدرة مثلا على زيغ القلوب أو على قبض الأرباح، أو يعتقد فيه أن عنده قدرة على إنزال الضر به أو نحو ذلك، فيخافه خوف السر الذي لا يكون إلا لله. فالمراد بالخوف هنا خوف السر، بحيث يخاف من شخص ما ويعتقد فيه أن عنده قدرة على أن يزيق قلبه أو أن يقبض روحه أو نحو ذلك من اعتقادات والظنون والمخاوف التي قد ينزلها بعض الناس بغير الله. مثال ذلك أن يخاف بعض الناس من المقبورين، فيكون خائفا من صاحب القبر، وتجده يترك بعض الأعمال لا يفعلها خوفا من صاحب القبر. حتى إن أحد الأشخاص قيل له: احلف بالله، وكان كاذبا فحلف. فقيل له: احلف بالولي فلان، فامتنع، خاف في باطنه وقلبه من الولي أشد من خوفه من الله. لما حلفوا بالله حلف، ولما حلفوا بالولي امتنع. هذا خوف السر، فهذا الشخص يخاف من الولي أن يصيبه خوف سر في باطنه أشد من خوفه من الله عز وجل، وهذا شرك بالله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Shalawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan seluruh sahabatnya. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian al-muallif rahimahullah mengatakan wadalilul khauf, dalil tentang ibadah takut adalah firman Allah Subhanahu wa taala: fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Maka janganlah kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku jika kalian benar-benar orang-orang yang beriman. Ibadah takut atau takut adalah ibadah hati, ibadah yang dilakukan oleh hati, tempatnya di hati. Rasa takut ini adalah rasa yang timbul di hati kita, dan itu merupakan ibadah yang tidak boleh dialihkan kepada selain Allah Jalla wa'ala. Dan yang dimaksud dengan takut yang termasuk ibadah ini adalah takut sir atau khauf sir, yaitu takut yang ada di dalam hati kita, takut yang ada di hati manusia. Seperti misalnya apabila seseorang hatinya takut kepada salah seorang, dia takut dan meyakini bahwa orang tersebut mempunyai kekuatan untuk menjadikan dia misalnya tersesat. Takut kepada seseorang dan ketakutannya itu sampai pada taraf orang tersebut bisa mencabut nyawanya. Dia meyakini, misalnya dia, di dalam hatinya dia meyakini bahwa orang tersebut punya kekuasaan, punya kekuatan untuk membahayakan dia, atau yang semisalnya. Inilah yang dinamakan dengan khaufus sir, atau takut yang kepada sesuatu yang tidak terlihat. Dan hal tersebut tidak boleh dilakukan kecuali kepada Allah Jalla wa'ala. Yang dimaksud dengan rasa takut, sebagaimana yang telah lalu ya, bahwa rasa takut di dalam konteks ini yang tidak boleh diselewengkan kepada selain Allah Jalla wa'ala adalah takut sirri, khaufus sir. Ketika seseorang misalnya takut kepada orang lain, dan dia meyakini orang tersebut punya kekuatan untuk menyesatkan hatinya, atau punya kekuatan untuk mencabut ruhnya, atau kekuatan-kekuatan yang semisal dengannya. Dia meyakini hal tersebut kepada sebagian orang, padahal orang tersebut sebenarnya tidak mampu melakukannya. Contoh yang lain adalah misalnya apabila seseorang takut kepada sebagian orang yang dikuburkan. Jadi sebagian orang yang mati, dia takut kepada orang yang telah dikuburkan. Kemudian dia meninggalkan sebagian amal-amal karena dia takut kepada orang mati tersebut. Ada contoh ya, salah seorang dikatakan diperintahkan untuk bersumpah kepada Allah, maka dia berani bersumpah dengan sumpah dusta. Tapi apabila dia disuruh untuk bersumpah dengan nama wali tertentu, maka dia tidak berani bersumpah dengan dusta. Dia takut di dalam hatinya kepada wali tersebut, dan ketakutan tersebut lebih dahsyat daripada takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika dia diperintah untuk bersumpah dengan nama Allah, dia berani bersumpah dengan sumpah dusta. Tapi apabila dia disuruh bersumpah dengan nama wali tertentu, dia tidak berani untuk bersumpah atau mengatakan sumpah tersebut. Ini termasuk khaufus sir, dan ini merupakan kesyirikan kepada Allah. Qala rahimahu Allah taala, wa dalilul khauf qawluhu taala fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Awwal al-ayah innama dhalikum ash-shaytan yukhawifu awliya'ah ay yukhawifukum bi awliya'ihi. Qal fala takhafuhum, yani la takhafu awliya' ash-shaytan, wa khafuni ay la yakun khawfukum min Allah wahdahu, in kuntum mu'minin ay billah وبما أمركم جل وعلا بالإيمان به، فلا تخافوا إلا الله، لا تخافوا الشياطين ولا أولياء الشياطين، لا تخافوا إلا الله، فلا تخافوني، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. جعل الخوف شرطا في صحة، جعل الخوف من الله وعدم الخوف من غيره شرطا في صحة الإيمان إن كنتم مؤمنين. فكما أنه إذا دعا غير الله أو سأل غير الله انتفع عن الإيمان، فكذلك إذا خاف غير الله خوف السر، مثل أن يخاف أن يفعل به شيئا بسره، فإن الخوف أنواع، منها خوف السر. فإذا خاف من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك، وهذا له أمثلة أشرت إلى بعضها فيما تقدم. وأيضا من الأمثلة، لو خاف من أحد غائب أو ميت أو نحو ذلك أن يزيغ قلبه أو يضله أو يقبض روحه أو نحو ذلك، هذا كله خوف سر، فصرفه لغير الله شرك بالله. المؤلف رحمه الله mengatakan dalil ibadah khauf atau takut adalah firman Allah, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin, maka janganlah kalian takut kepada mereka tapi takutlah kepada aku apabila kalian benar-benar orang-orang yang beriman. Awal ayat ini adalah firman-Nya, innama dzalikum syaitan yukhawifu awliya'ah. Sesungguhnya mereka itu adalah syaitan yang menakut-nakuti orang-orang yang mengikutinya, menakuti para pengikutnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, janganlah kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepada-Ku apabila kalian benar-benar orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah sampai kita takut kepada setan dan para pengikutnya, tapi harusnya kita takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan rasa takut kepadanya dan rasa dan agar kita tidak takut kepada setan dan para pengikutnya sebagai syarat sahnya iman seseorang. Makanya di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In kuntum mu'minin." Apabila kalian benar-benar orang-orang yang beriman. Maka dari sini kita bisa memahami sebagaimana apabila seseorang berdoa kepada selain Allah atau meminta kepada selain Allah, maka imannya akan hilang. Begitu pula orang yang takut kepada selain Allah dengan khauf sir ini, dengan takut yang sirri. Misalnya sebagaimana yang disebutkan di waktu yang lalu ya, apabila seseorang takut kepada selain Allah pada hal-hal yang tidak dimampui kecuali oleh Allah saja, maka orang tersebut adalah orang yang terjatuh ke dalam kesyirikan. Termasuk di antara misalnya adalah apabila ada seseorang yang takut kepada orang yang tidak ada di depannya, orang tersebut jauh dari dia. Atau apabila seseorang takut kepada mayit, mayit tidak punya kekuatan apapun, dia takut kepada orang tersebut, takut apabila orang tersebut menyesatkannya, takut apabila orang tersebut mencabut ruhnya, atau takut dengan hal-hal yang semacam ini. Ini semuanya adalah khauf sir, ketakutan tanpa dasar terhadap sesuatu yang tidak bisa terlihat. Maka ini merupakan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala, wa dalil ar-raja. والرجاء عبادة قلبية من أجل العبادات. والرجاء هو الطمع والأمل، طمع القلب وأمله بالله وبما عنده، وطمعه في رحمة الله كما قال عز وجل، ويرجون رحمته. وهو عبادة لا تصرف إلا لله. قال الله تعالى، فمن كان يرجو لقاء ربه، وقال ويرجون رحمته. فالرجاء عبادة، قال رحمه الله، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فأفادت الآية أن المسلم يقدم الأعمال الصالحة في هذه الحياة يرجو بها لقاء الله على خير حال. فالرجاء عبادة، وهي عبادة قلبية، عبادة مكانها القلب، بل هو من أركان التعبد القلبية الثلاثة، وهي الرجاء والخوف والمحبة. Kemudian mu'alif rahimahullah beranjak kepada ibadah yang setelahnya, mengatakan wa dalilur raja, dalil dari ibadah dengan rasa berharap. Rasa berharap merupakan ibadah hati. Ia termasuk di antara ibadah yang paling mulia. Yang dimaksud dengan roja adalah rasa berharap, harapan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati kita berharap kepada pahala yang ada di sisi Allah, berharap kepada rahmatnya Allah, sebagaimana firman-Nya wa yarjuna rahmatah, mereka mengharapkan rahmat-Nya Allah. Rasa harap tersebut merupakan ibadah yang tidak boleh diselewengkan kepada selain Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihah." Maka barang siapa yang berharap untuk bertemu Rabb-nya, maka hendaklah dia beramal dengan amal yang saleh. Begitu pula firman-Nya, "Wa yarjuna rahmatah." Mereka berharap rahmat-Nya. Dari sini kita mengetahui bahwa rasa berharap merupakan ibadah. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang berharap untuk bertemu Rabb-nya, maka hendaklah dia beramal saleh dan tidak melakukan kesyirikan kepada Rabb-nya dengan sesuatu pun. Di dalam ayat ini ada perintah untuk melakukan amalan-amalan saleh dan ketaatan-ketaatan yang suci, agar amal-amal tersebut dilakukan oleh seorang muslim di dalam kehidupan dunia ini dengan mengharap pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang paling baik. Maka rasa berharap adalah ibadah. Ibadah hati yang tempatnya di hati kita. Bahkan rasa berharap ini termasuk di antara rukun ibadah hati yang tiga, yaitu rasa berharap, rasa takut, dan rasa cinta. Rasa berharap ini di antara rukun ibadah yang tiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ini, "Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Janganlah kalian melakukan kesyirikan kepada siapapun. قال رحمه الله تعالى: ودليل التوكل قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والتوكل عبادة قلبية، مكانها القلب، وهو التفويض والاعتماد، كما في الحديث: وفوض أمري، كما في الآية: وفوض أمري إلى الله. اعتماد القلب، الاعتماد والتفويض لا يكون إلا على الله. والدليل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم مؤمنين فابرأوا من حول أنفسكم وقوتها ومن حول الناس وقوتهم، واعتمدوا في أموركم وحاجاتكم ورغباتكم وشؤونكم كلها على الله وحده، فوضوا الأمور كلها إليه وإلجأوا إليه واعتمدوا عليه في جميع أموركم الدينية والدنيوية. Kemudian mu'alif rahimahullah melanjutkan dalil ibadah yang berikutnya, yaitu ibadah tawakal. Dalil ibadah tawakal adalah firman Allah Ta'ala: wa'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal apabila kalian benar-benar orang-orang yang beriman. Tawakal juga merupakan ibadah hati. Tempat ibadah ini adalah hati kita. Tawakal adalah menyandarkan sesuatu kepada Allah. Penyandaran ini tidak boleh dilakukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil dari tawakal ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala: wa'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah lah kalian bertawakal apabila kalian benar-benar orang-orang yang beriman. Maksudnya, apabila kalian benar-benar orang yang beriman, maka harusnya kalian membebaskan diri dari kekuatan kalian dan kekuatan manusia. harusnya kalian tidak menganggap kekuatan siapapun, tapi kalian menganggap bahwa seluruh kekuatan tersebut adalah kepunyaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah kalian menyandarkan urusan-urusan kalian, menyandarkan hajat-hajat kalian, keinginan kalian, menyandarkan seluruh urusan kalian hanya kepada Allah saja. Kembalikan semua perkara kalian hanya kepada Allah. Hendaklah kalian menyandarkan semua hal tersebut dengan hati kalian hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik dalam urusan-urusan agama maupun dalam urusan dunia. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa huwa yu'addid anwa' al-ibadah allati yutaqarrab ila Allah subhanahu wa ta'ala biha. Qala wa dalil الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذه العبادات الثلاث الرغبة والرهبة والخشوع عبادات جاءت مجتمعة في آية واحدة وصفا لأنبياء الله عليهم صلوات الله وسلامه، لأن الله سبحانه ذكر عددا من أنبياء وذكر شيء من خبرهم وطرفا من قصصهم، ثم ختم ذلك بقوله إنهم أي هؤلاء الأنبياء كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، فوصفهم بأنهم راغبون إلى الله. قال تعالى فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب، أي إليه وحده، فوصفهم بالرهبة أي منه، فهم إليه راغبون ومنه راهبون. وختم الآية بأنهم له جل وعلا خاشعون، فذكر ثلاث عبادات امتدح بها الأنبياء وأثنى عليهم بها، وهذا مقام ثناء ومدح، وهذا أيضا دليل على أن الله يحب هذه الأعمال وأنها من العبادات الجليلة التي يحبها الله سبحانه وتعالى. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kemudian mu'allif rahimahullah beranjak kepada macam-macam dari ibadah yang setelahnya. Wa dalilul raghbah war rahbah wal khusyuk, dan dalil dari ibadah mencintai Allah, kemudian takut kepada Allah, dan khusyuk menundukkan diri kepada Allah adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. Sesungguhnya para nabi tersebut, mereka itu adalah orang-orang yang cepat dalam melakukan kebaikan-kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan rasa cinta, rasa takut, dan mereka dahulu adalah orang-orang yang khusyuk menundukkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tiga ibadah sekaligus dalam satu ayat. Dan di dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala menyifati para nabinya dan para rasulnya alaihimussalatu wassalam. Karena sebelum ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan beberapa nabi dan menyebutkan kabar-kabar dari para nabi tersebut. Kemudian setelah penyebutan nabi-nabi tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala menutup kisah-kisah tersebut dengan firman ini. Innahum sesungguhnya mereka yang dimaksud adalah para nabi tersebut, kanu yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka juga berdoa, meminta kepada kami, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan rasa cinta dan rasa takut. Wa kanu lana khashi'in. Dan dahulu para nabi tersebut adalah orang-orang yang khusyuk menundukkan diri kepada Allah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyifati para nabi tersebut dengan tiga sifat tersebut. Dan ayat ini adalah ayat yang menjelaskan tentang pujian Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ini menunjukkan bahwa amal-amal yang dipuji Allah tersebut adalah ibadah. Sebagaimana kita ketahui dalam takrif ibadah, ya, semua hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita akhiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan dalam apa yang kita sampaikan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan rahmat kepada kita semuanya. Sekian. Terima kasih jazakumullahu khairan untuk Fadilatul Syekh dan Al-Ustaz yang telah menerjemahkan. Ikhwatal Islam, ada tersisa 4 menit ke depan sesi interaktif untuk mengajukan satu atau dua pertanyaan yang akan kami berikan kesempatannya untuk Anda. Silakan bisa hubungi kami di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Baik, kami coba sapa dari penelpon. Baik, terputus. Dipersilakan untuk Anda yang akan bertanya kembali di 0218236543 untuk di kesempatan berikut. Nah, terputus. Untuk selanjutnya kami angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat. Nah, assalamualaikum warahmatullahi. Ya Syekh, bolehkah bagi kita berdoa di dalam sujud untuk doa-doa keperluan dunia dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab? Naam, jazakallahu khairan. Ad-du'a min a'zam al-muwatin allati hiya hariyatun bi al-ijabah. Kama qala alayhi as-salatu was as-sujud min a'zam al-muwatin allati hiya hariyun bi al-mar an yujab du'a'ahu fiha. كما قال عليه الصلاة والسلام وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء فإنه حري أو قمن حري أن يستجاب لكم. فالدعاء موطن عظيم للسجود موطن عظيم لإجابة الدعاء. وإذا كان يحسن الدعوات الجامعة المأثورة باللغة العربية يحفظها، فإتيانه بها يجمع له خير الدنيا والآخرة. مثل لو قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار كفته كل ما أراد. حتى إن بعض السلف إذا كانت له حاجة جعلها في هذه الدعوة. وإن دعا بلسانه في سجوده في حاجة يريدها، اللهم اشفي مرضي أو أصلح ولدي أو بارك لي في مالي أو غير ذلك، لا حرج عليه في ذلك. لكن الأولى كما ذكرت أن يحرص على حفظ بعض الدعوات الجامعة المأثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ويعتني بها لأنها تجمع له خير الدنيا والآخرة. Sujud merupakan waktu yang mustajab untuk berdoa, ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, adapun sujud maka perbanyaklah kalian di dalamnya untuk berdoa. Karena doa yang dilakukan ketika sujud sangat mustajab. Dari hadis ini kita bisa memahami bahwa sujud merupakan waktu yang sangat mulia dan sangat mustajab untuk berdoa. Apabila seseorang bisa menghafal doa-doa yang jami', doa-doa yang maknanya luas, yang datang dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu yang lebih utama untuk dipilih. Seperti misalnya doa yang ada di dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabb kami, berikanlah kepada kami di dunia ini kebaikan dan di akhirat juga kebaikan, dan jauhkanlah kami dari siksa neraka. Doa ini merupakan doa yang jami', doa yang mencakup kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Bahkan sebagian salaf, apabila mereka membutuhkan hajat tertentu, mereka ada yang berdoa dengan doa ini. Ada yang berdoa dengan doa ini, karena doa ini mencakup hajat dia tentunya. Apabila orang tersebut ingin berdoa dengan doanya sendiri, misalnya, Ya Allah, berkahi hartaku, kabulkanlah permintaan-permintaanku, kabulkanlah hajat-hajatku, maka ini juga tidak mengapa. Namun yang lebih utama, kita memilih doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena doa tersebut biasanya doa yang mencakup kebaikan-kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Naam. Jazakallahu khairan ya Syekh, dan terima kasih untuk Al-Ustaz yang telah menerjemahkan. Dan saudaraku seiman, pendengar dan pemirsa, hanya satu pertanyaan yang bisa kami ajukan di sore hari ini. Kami mohon maaf karena sudah azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami ucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Dan dengan demikian kami akan juga menutup pertemuan kami dan menutup komunikasi dengan Syekh dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Dan berikut kumandang azan untuk salat maghrib bagi wilayah Jakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda semua. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.